Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ukiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fil nar. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatannya yang termasuk dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala bagi diri kita yang mungkin tidak kita sadari, yaitu adanya penguasa dan pemerintah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tetapkan, Allah Subhanahu wa taala kuasakan kepada rakyatnya. Yang apabila kita melihat kepada keadaan negara-negara yang tanpa penguasa yang kuat, ya, di situ ada kelompok-kelompok yang berebut kekuasaan, maka tidak ada keamanan di sana. Kalau bilang dengan keadaan seperti itu, kita menjadi betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya kepemerintahan yang kuat di negara kita ini. Oleh karena itu, benar apa yang pernah dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwasanya sab'un 'aman ma'a sultanin ja'ir khairun min lailatin bila amir. 70 tahun bersama seorang penguasa yang zalim itu lebih baik daripada satu malam saja tanpa adanya seorang penguasa. Karena kan satu malam tanpa penguasa itu bisa membawa kepada kehancuran, kekacauan, ketakutan, dan perkara-perkara yang lainnya, kelaparan, betul-betul merusak. Walaupun kemudian dibandingkan dengan 70 tahun di bawah seorang penguasa yang zalim, itu lebih baik 70 tahun di bawah penguasa yang zalim. Maka kata beliau, seburuk apapun katakanlah seorang penguasa yang di tetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada suatu masyarakat, itu tetap kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak ada sama sekali yang berkuasa di situ, maka yang terjadilah kekacauan sebagaimana yang terjadi di beberapa negara pada saat ini. Maka kemudian tentu saja siapapun yang menjadi penguasa kita yang akan datang, kita tetap perlu untuk mendukung, menjaga stabilitas, menjaga keamanan. dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya nikmat penguasa tersebut, dengan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala atas penguasa tadi, di mana di antara syariat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlaku atas kita semua, seluruh kaum muslimin, atas penguasanya, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, "As-sultan zillullahu fil ard." Sungguhnya yang namanya penguasa adalah naungan Allah di muka bumi. "Faman akramahu akramahullah." Maka barang siapa yang memuliakannya, maka Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. "Waman ahanahu ahanahullah." Dan barang siapa yang kemudian menghinakannya, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menghinakan orang tadi yang menghinakan penguasa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bagi dirinya. Maka termasuk akidah Islamiyah yang benar, yaitu menghormati penguasa siapapun, penguasa tersebut sezalim apapun dia, tetap wajib untuk kemudian dihormati, ditaati. Ini yang harus betul-betul ditanamkan dalam diri-diri kaum muslimin, karena seperti ini mulai hilang pada saat-saat belakangan ini. Maka hendaknya kita mengoreksi diri-diri kita masing-masing, dan juga mungkin yaitu menyampaikan ini kepada orang-orang di sekitar kita, karena betul-betul kita melihat fenomena yang tidak sesuai dengan bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat-saat belakangan ini. Dan juga sebelum kita mulai pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, dalam bab yang strategi yaitu bab taqwa, mungkin kita bisa mengambil suatu pelajaran dari peristiwa yang terjadi pada beberapa saat ini menjelang saat-saat perebutan atau kemudian naiknya kepemerintahan atau penguasa yang baru, ya, baik itu legislatif atau kemudian juga eksekutif. Maka di sini betul-betul tergambar betapa benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. "Ma dhibban ja'an ursila fi ghanam bi afsad min hirs al-mar'i 'ala al-mal wa al-sharaf li dinihi." Tidaklah dua serigala yang lapar, dua serigala lapar dilepas pada segerombolan kambing, itu lebih merusak. Yang namanya dua segala lapar lepas kemudian di depannya ada sebuah bolong kambing, ya, begitu bernafsu, begitu berambisi untuk kemudian menghabisi kambing-kambing tersebut, yang kemudian yang namanya segala bukan kemudian menerkam satu kemudian dimakan sampai habis, bukan, terkam sebanyak-banyaknya, kemudian urusan makan nanti, terkam dulu, habisi dulu mangsanya sebanyak-banyaknya. Masalah kemudian yang mati itu kemudian bisa dimakan sampai habis atau enggak nanti, ya, itu apa tabiatnya serigala, ya, seperti macan terkam satu sudah makan puas, serigala tidak, ini diterkam sudah enggak selesai, yang itu lagi, ya, itu tidak lebih merusak daripada ambisi seseorang atas harta dan kedudukan, yaitu kemuliaan terhadap agamanya. Artinya adalah ketika seorang itu memiliki ambisi terhadap harta dan juga kekuasaan, maka yang dipertaruhkan adalah agamanya. Agamanya rusak. Apabila dibandingkan dengan tadi dua ekor serigala yang kemudian dilepas pada segelombolan kambing ini lebih merusak lagi agama yang lebih dirusak oleh ambisi tersebut. Ya. Maka mungkin bisa kita lihat pada kenyataan yang terjadi. Seorang yang berambis terhadap harta, dia kemudian tidak lepas dari riba atau kemudian suap atau kemudian menipu dan yang lain sebagainya. Seorang yang berambis terhadap keburukan, dia tidak lepas pula dari penyesalan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Memuji diri sendiri itu tidak sesuai dengan syariat Allah. Wala tuzakku atuzakku, dan jangan kalian mentazkiyah, memuji, merekomendasi diri kalian sendiri. Ya. Merendahkan orang lain itu tidak sesuai dengan syariat Allah. Kemudian juga menghibahi orang lain, menggunjing orang lain, menjatuhkan orang lain tidak sesuai dengan syariat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayyuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi mayta fakarihtumu?" Apakah senang salah seorang dari kalian memakan bangkai dari saudaranya dalam keadaan saudaranya telah mati, maka untuk kalian membenci. Ini pada masa seperti ini, daging-daging saudaranya begitu murah sepertinya, begitu mudah untuk kemudian dimakan. Dalam hadis seperti ini, maka betul-betul satu ini menjadi pelajaran bagi kita masing-masing. Ya, kita tidak membaca pembicaraan pulang. Oh, siapa pun yang kemudian ada ambisi dalam hati yang meraih harta sebanyak-banyaknya agamanya rusak. Siapa pun juga yang berambisi untuk meraih kemuliaan dan kedudukan setinggi-tingginya, pasti akan kemudian bermadarat terhadap agama ini. Adapun para ulama salaf ataupun para sahabat yang menjadi khalifah di antara mereka, mereka tidak menginginkan. Mereka tidak menginginkan. Mereka tidak berambisi. Mereka ditunjuk. Mereka disepakati oleh para rakyatnya ketika itu. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meninggal, Ali bin Abi Thalib kemudian menanyakan kepada mereka semua itu, apa kemudian itu jawab, aku menjadi khalifah. Dia tidak meminta, hanya bertanya, apa kemudian itu jawab. Yang sebelumnya kemudian para manusia datang ke rumahnya untuk kemudian membayar Ali, dia mengatakan ini bukan urusan kalian. Ini urusannya Ahlu Badar, yaitu orang-orang yang berperang pada perang Badar, para sahabat. Urusan Rasulullah, urusan kalian. Kalian ikuti mereka. Ya. Sudah tahu diserahkan ini kekuasaan kepada dirinya. Dia mengatakan ini bukan urusan kalian. Ini urusannya para Ahlu Badar, yaitu para ulama yang sosial menunjuk, yang kemudian memastikan siapa yang berhak untuk kemudian menjadi pemimpin. Tidak ada yaitu ambisi sama sekali dalam diri para salafus saleh. Maka ulama sebetulnya yang berhak, yang lebih pantas untuk menjadi pemimpin, seharusnya orang-orang yang biasa yang kemudian terlihat tidak menyombongkan diri, tidak menampakkan diri, tapi dia kompeten. Kalau membicarakan siapa yang lebih berhak, saya seperti itu. Tidak mencalonkan diri, tidak ini, tidak itu. Namun dia memang mampu, soleh, mengetahui tentang agama, sosial dia yang kemudian dipilih. Kalau bilang kemudian yang ditimbang oleh timbangan syar'i. Maka ini Allahu a'lam yang menjadi pelajaran buat kita, itu terperlu kita untuk kemudian berambisi terhadap harta dan kedudukan. Ya. Tidak perlu. Karena itu akan membawa mudarat kepada agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Maka kita akan lanjutkan pembahasan kepada bab yang selanjutnya, bab yang ke-6 yang disampaikan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Beliau menyampaikan bab taqwa, bab tentang ketakwaan. Kata at-taqwa itu diambil dari al-wiqayah. Al-wiqayah itu perlindungan. Maka at-taqwa ini adalah mengambil perlindungan dari apa yang dibenci oleh manusia. Apa yang sudah dibenci oleh manusia? Azab Allah. Maka taqwa itu artinya apa? Mengambil perlindungan tameng untuk kemudian tidak tertimpa azab Allah subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Caranya itu, ya tentu saja dengan perkara yang sudah kita ketahui tentang definisi takwa, menjalankan kewajiban, meninggalkan keharaman. Namun kalau mau definisi yang lebih lengkap lagi, yaitu menjalankan kewajiban di atas syariat, tahu tentang syariat, kemudian mengharapkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan larangan, ya, dengan pengetahuan terhadap syariat, bahwa itu betul-betul halal, karena takut terhadap azab Allah subhanahu wa ta'ala, itulah ketakwaan. Ya. Intinya ketakwaan tersebut yaitu mengambil perlindungan atau menjadikan bagi diri kita perlindungan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian disampaikanlah Syekh Al-Qayyim rahimahullah ta'ala bahwasanya ketakwaan itu apabila disebutkan di dalam Al-Qur'an terkadang disebutkan dengan kata al-bir. Al-bir seperti dalam surah Al-Maidah ayat kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan hendaknya sekalian saling tolong menolong atas perkara al-bir yaitu kebajikan wat taqwa dan ketakwaan. Terkadang disebutkan bersendirian cuma ketakwaan saja. Nah, kalau digabungkan dengan kata al-bir, maka ini maksud dengan al-bir yaitu melakukan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan at-taqwa yaitu menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita disendirikan at-taqwa sendiri misalnya mencakup perintah keduanya, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kalau disebutkan cuma at-taqwa mencakup kedua, mana tersebut. Tapi kalau disebutkan al-bir wa at-taqwa, kebajikan dan ketakwaan, maka apa? Yang dimaksud dengan al-bir yaitu kebajikan menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan at-taqwa itu menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah bahwa at-taqwa ini adalah kunci untuk menuju surga. Di mana surga adalah suatu negeri yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman u'iddat lil muttaqin. Jannah tersebut, surga tersebut dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka ternyata ini bab yang sangat penting, ya. Karena di dalamnya terkandung sifat ahli jannah, sifat orang yang masuk dalam jannah, itu ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita hendaknya betul-betul memperhatikan ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di sini dan berusaha untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah sifat-sifat dari orang-orang yang bertakwa yang akan masuk dalam al-jannah. Kita baca ayat-ayat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Berkata Imam An-Nawawi, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa qala ta'ala, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Qala wa hadhihi al-ayatu mabniyyatun atau mubayyinatun lil muradi min al-ula. Dan bahwasannya ayat yang ini ayat yang kedua surat At-Taghabun ayat 16 waqattaqullaha man tata'tum mubayyinatun lil muradi min al-ula, itu menjelaskan apa yang dimaksud dalam ayat yang pertama. Jadi ayat yang pertama tadi kita lihat, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Apa yang dimaksud sebenarnya takwa? Apakah kemudian salah sekali itu kemudian tidak pernah bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala baru dikatakan bertakwa? Dan betul-betul melaksanakan seluruh kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala baru kemudian dikatakan seorang yang bertakwa? Ternyata dijelaskan dengan ayat yang kedua, taqwallaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Walaupun kemudian berarti kita ambil kesimpulan bahwa siapa tuqati sebenarnya takwa itu apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai kemampuan seseorang, sesuai dengan kemampuan seseorang. Di sini bukan berarti seseorang bermudah-mudahan dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala atau mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah atau menjalankan larangan Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian bermudah-mudahan karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengerahkan seluruh kemampuan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita meninggalkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sebenarnya kita mampu untuk bertakwa kepada Allah tersebut. Terkadang kita melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sebenarnya kita mampu meninggalkan larangan tersebut. Apalagi cuma larangan. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku larang kalian darinya maka tinggalkan. Tinggalkan, tidak akan mastata'nya. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakan semampu kalian. Kerjakan semampu kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Kenapa kemudian ketika disuruh meninggalkan tidak ada kemudian meninggalkan larangan? Tidak ada kemudian semampu kalian. Dikarenakan yang namanya meninggalkan, tinggal meninggalkan, gampang. Artinya misalnya larangan untuk tidak berghibah, tidak menggunjing orang lain. Ketika kita mau menggunjing, pas saya tidak mampu untuk tidak menggunjing, saya harus menggunjing. Maksudnya kan? Tidak masalah apa ini, tinggal ditinggalkan. Astagfirullah, ini saya mau menggunjing orang. Tidak boleh, tinggalkan. Ketika dia mau bernasib kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya, dia mau menggolong orang lain misalnya, tinggalkan, mudah sekali untuk kemudian dia meninggalkannya. Ketika dia mengatakan dirinya tidak mampu, berarti apa? Dia dikalahkan oleh lawan musuhnya. Seharusnya dia mampu untuk mengalahkan lawan musuhnya. Seharusnya. Ketika dia akan bermaksiat dengan matanya, tidak kemudian dia akan masuk akan mengatakan musuh saya tidak mampu, saya tidak bermaksiat. Maksud apa? Kita masuk akan tinggal tinggalkan, mudah. Dan segala macam larangan Allah Subhanahu wa taala tinggal meninggalkan saja. Mudah. Beda dengan menjalankan kewajiban dan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Terkadang ada perkara-perkara yang tidak dimampui. Ya. Maka apabila dalam perkara-perkara yang tidak dimampui Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Ya. Maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Semampu kalian. Ya. Saya seperti dalam perkara salat saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Imran bin Husain. Yang ketika itu Imran bin Husain memiliki penyakit bawasir. Bawasir. Sulit untuk salat dalam keadaan berdiri, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin." Salatlah dalam keadaan berdiri, apabila tidak mampu maka dalam keadaan duduk, dan apabila tidak mampu maka berbaring ke satu sisi. Tattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dalam perkara minta kepada Allah Subhanahu wa taala, adapun dalam perkara larangan berarti tinggalkan semuanya. Ya, kemudian kita mengatakan saya belum mampu ini, belum mampu itu. Kamu mampu meninggalkan, mau atau tidak? Tinggal itu saja. Kamu mampu meninggalkannya. Larangan-larangan musuh. Tinggal mau atau tidak. Atau ada pun dalam perkara perintah, ya memang perkara yang ada ketidakmampuan, Contoh yang lainnya, ketika seorang melakukan puasa, maka Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan bagi orang yang sakit yang memang tidak mampu untuk berpuasa, maka boleh untuk mengqadanya, ya, menggantinya di hari yang lain. Dalam surah Al-Baqarah ayat 187 atau 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Dan barang siapa yang kemudian sakit atau kemudian sedang dalam keadaan perjalanan jauh, maka jumlah yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lainnya, artinya jumlah puasa yang ditinggalkan tersebut harus diganti pada hari-hari yang lainnya, ya, bagi orang yang sakit atau kemudian safar. Dan juga dalam perkara haji lebih zahir lagi, banyak yang tidak mampu untuk memerintahkan haji. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan haji dalam surah Ali Imran ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan merupakan hak Allah atas manusia, itu wajib bagi manusia untuk mereka menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu untuk menempuh perjalanan menuju Baitullah tadi. Yang tidak mampu, tidak punya bekal, tidak punya harta untuk kemudian sampai ke Baitullah, tidak perlu, tidak wajib baginya untuk melaksanakan ibadah haji. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Dan tidak wajib pula untuk kemudian dia mengumpulkan harta supaya dia bisa menunaikan ibadah haji. Ini tidak wajib, ya. Jadi ini yang harus dipahami, hajinya wajib bagi yang mampu, yang tidak mampu ya tidak wajib, dan tidak wajib untuk mengumpulkan harta supaya dia bisa berhaji. Ya. Tapi ya sudah sepantasnya bagi siapa yang kemudian punya tekad dan niat, ya, sudah sepantasnya dia kemudian mengumpulkan hartanya untuk kemudian melakukan ibadah haji. Namun apabila memang tidak mampu dan memang banyak kebutuhannya, tidak diwajibkan baginya untuk kemudian mengumpulkan harta untuk melaksanakan ibadah haji. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Maka di sini Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan apabila dia mampu untuk haji dengan hartanya, badannya enggak mampu karena badannya sudah tua, sakit-sakitan, tapi mampu dengan hartanya, wajib bagi dia untuk menjadikan orang lain menggantikan dia menunaikan ibadah haji dengan hartanya, wajib. Mastata'tum, mampu kalian, tidak mampu dengan badannya, tidak mampu untuk datang langsung ke sana, carikan pengganti, cari pengganti yang kemudian bisa menggantikan dia untuk melakukan ibadah haji selama dia mampu dengan hartanya. Demikian pula dalam perkara-perkara yang haram diperbolehkan, tapi dalam keadaan yang darurat sekali. Ya. Jadi diperhatikan dalam keadaan yang darurat seperti daging babi, ya. Dan ada yang umat juga dan haram juga. Ya. Tapi apa kemudian? فَمَنْ تُرْهُ غَيْرَ بَارِكْ وَلَا عَدِمْ فَلَا إِسْمَ عَلَيْهِ. Barang siapa yang kemudian terdesak, ya, dalam keadaan darurat, غَيْرَ بَارِكْ وَلَا عَدِمْ, tidak terlampaui batas dan tidak kemudian, ya, berbuat ta'addi, فَلَا إِسْمَ عَلَيْهِ, maka tidak ada dosa baginya, ya, dalam keadaan dia memang dalam keadaan darurat sebatas apa yang dia butuhkan saja, bukan sepuasnya, sebatas yang dia butuhkan saja. Di tengah perjalanan tidak ada bekal, tengah padang pasir misalnya, Allah alam perkenalkan pasir udah badur, ya. Tengah hutan misalnya, ada di hutan, ya. Kemudian nggak ada yang lainnya sudah, tapi kalau tengah hutan itu masih ada yang lain, ya. Allah alam bagaimana keadaannya, yang pasti yang ada cuma babi. Tidak tahu gimana keadaannya, yang pasti yang ada cuma babi. Bagaimana kira-kira? Cuma ada babi. Cuma ada sesuatu yang haram. Maka apa? Tidak kemudian dia mengatakan saya lebih baik mati. Tidak. Tetap ini menjadi halal baginya ketika itu seutuhnya sesuai dengan kebutuhannya. Berpuas-puas. Ya mumpung halal. Puas-puas makan sampai kena. Tidak. Sesuai dengan kebutuhannya yang kemudian dengan bagian yang dia makan tersebut dia yakin dia mampu untuk bertahan. Itu saja. Sesuai dengan kadar daruratnya saja. Ya ini penjelasan dari ayat yang pertama dan ayat yang kedua yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kemudian pada ayat yang selanjutnya beliau menyampaikan qala Allah ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Maka di sini ada dua perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian sebetulnya ada bagian dari ayat yang tidak disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi, mungkin pada naskah yang lainnya mungkin disampaikan. Ada keutamaan bagi orangnya melaksanakan dua perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, ketakwaan dan berkata dengan perkataan yang lurus, perkataan yang tepat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman menjanjikan kepada orang yang seperti ini keadaannya pada ayat yang selanjutnya, bukan pada ayat yang sama tapi pada ayat yang selanjutnya. Yang ini juga sering kita sampaikan, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa taala akan membenahi amalan-amalan kalian, memperbaiki amalan-amalan kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dua perkara yang sangat dibutuhkan oleh seorang insan untuk diperbaiki amalan-amalannya. Amalan-amalan yang jelek digantikan dengan amalan-amalan yang baik. Amalan-amalan yang baik dibuat semakin baik lagi, semakin banyak secara kuantitasnya dan semakin baik secara kualitasnya. Kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian bagi kalian. Bagi orang yang kemudian melaksanakan dua perintah Allah Subhanahu wa taala di sini. Yang pertama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini telah kita lewati, yaitu apa? Menjalankan perintah-perintah Allah sesuai dengan syariat Allah dan mengharapkan balas dari Allah, dan kemudian menghindari keharaman Allah sesuai dengan syariat Allah dengan akan takut dari azab Allah. Yang akan kita bahas adalah perkara yang kedua, wa qulu qawlan sadida, dan katakanlah perkataan-perkataan yang lurus. Maka perkataan yang lurus, perkataan yang tepat, yaitu perkataan yang benar, mencakup seluruh perkataan yang baik berupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kemudian menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, melakukan amar bil ma'ruf nahi anil munkar, memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara-perkara yang munkar, atau kemudian berkata dengan perkataan-perkataan yang baik dalam perjumpaannya dengan manusia, pergaulannya dengan manusia, tidak berkata dengan perkataan yang kasar, berkata dengan perkataan yang lemah lembut, enak didengar. Ini adalah kemudian termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qulu qawlan sadida. Maka ini terangkum dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qulu qawlan sadida. Sadida ini katakanlah perkataan yang lurus, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata kebaikan, ataupun kemudian dia diam saja kalau tidak mampu untuk kemudian berkata kebaikan. Maka jangan sampai kita kemudian terjatuh kepada kebalikan dari qawlan sadida ini. Jangan sampai kita terjatuh kepada perkataan-perkataan yang bukan termasuk perkataan yang tepat, perkataan yang lurus, perkataan yang benar. Itu perkataan yang salah. Perkataan yang salah ini sebetulnya Syekhul Utsaimin di sini ada dua jenis. Bisa jadi salah memang apa yang dibicarakan salah, atau bisa jadi tempatnya dia berbicara salah. Kalau perkataan yang salah dari sisi bahan pembicaraannya jelas, riba misalnya menggunjing orang lain, kadzib berdusta kepada manusia, namimah mengadu domba, dan lain sebagainya menipu. Ya. Ini jelas bahan pembicaraannya salah. Nah, di sini ada jenis yang kedua, yaitu dia salah berbicara dikarenakan keadaannya. Keadaannya yang salah. Perkataannya benar, tapi keadaannya salah. Ini juga bukan termasuk perkataan yang lurus, perkataan yang tepat. Contohnya, yaitu pernah Rasulullah SAW membonceng Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nah, kemudian berkata kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah ya al-ibad wa haqqul ibad ya Allah. Wahai Mu'adz, tahukah engkau tentang hak Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dan hak hamba-hambanya kepada Allah? Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, haqqullahi 'ala al-'ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Maka haknya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yaitu mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat kesyirikan kepada Allah dan sesuatu apapun. Itu hak Allah Subhanahu wa taala untuk ditauhidkan. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yushriku bihi syai'an. Dan haknya seorang hamba kepada Allah yaitu Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Nah, ini kabar baik. Mu'adz gembira dengan kabar berita ini. Ketika seorang tidak melakukan kesyirikan, maka tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, fala ubashir nas. Wahai Rasulullah, tidakkah kemudian aku mau menyampaikan berita gembira itu kepada manusia supaya mereka juga gembira juga seperti saya gembira dengan berita ini. Ya, ini menyampaikan kabar gembira kepada mereka. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, apa ini ilmu ini disampaikan atau tidak? Ya. Rasulullah mengatakan, la tubashshirhum, jangan dengan kabar gembira ini kepada mereka, fayattaqilu, sehingga mereka kemudian bergantung kepada janji Allah Subhanahu wa taala supaya tidak diazab. Orang yang tidak berbuat kesyirikan sama sekali, dia tidak akan diazab. Walaupun nanti ada tafsirannya sebetulnya, tidak diazab ini ada yang betul-betul tidak diazab sama sekali. Ada yang tidak diazab, artinya tidak diazab secara abadi. Tapi terkadang ada juga yang kemudian karena dosa besar yang masuk dalam neraka diazab terlebih dahulu, kemudian diangkat, tidak diazab secara abadi. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? La tubashshirhum, jangan kau berita kepada mereka, fayat takilu, sehingga mereka kemudian yaitu bergantung kepada janji Allah ini. Maka Mu'adz bin Jabal itu kemudian tidak memberitahukannya kepada manusia sampai pada akhir hayatnya ketika beliau akan meninggal. Beliau merasa ini kalau tidak disampaikan ini ilmu. Bagaimana kalau tidak disampaikan saya bisa berdosa? Karena yang tidak menyampaikan ilmu yang dia ketahui itu bisa berdosa. Dia merasa akan berdosa apabila kemudian dia meninggal dalam keadaan belum menyampaikan ilmu tadi. Dan dia mengetahui, Mu'adz bin Jabal mengetahui bahwa larangan Rasulullah tidak selama mutlak. Dia secara mutlak, saya tidak boleh diberitahu sama sekali. Ya. Kalau tidak boleh diberitahu sama sekali, Rasulullah SAW tidak akan memberitahunya kepada Mu'adz. Ya. Maka beliau, Mu'adz bin Jabal, memberitahunya ketika pada akhir hayatnya. Tapi kemudian dikatakan oleh sebagian ulama, maksudnya Mu'adz ini memberitahunya kepada orang-orang yang memang ya. Beliau tahu ketika disampaikan hadis seperti ini mereka membesarkan untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan disampaikan kepada orang-orang yang memang ahli maksiat. Kalau ahli maksiat kemudian dikatakan seperti ini, wah tambah maksiatnya jadi. Yang penting saya enggak pernah terdukung, yang penting saya enggak pernah berdoa kepada kubur, maksiat terus. Ya. Maka tidak disampaikan kepada yang ini, tapi disampaikan kepada orang ini itu. Ya. Jadi terkadang suatu perkataan benar tapi tidak tepat ketika disampaikan kepada semua manusia. Ada manusia-manusia yang berhak untuk kemudian mendengarkannya. karena dia bisa memahaminya. Ada yang kemudian tidak bisa memahami dengan cara yang tepat. Ya. Maka Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, hadithun nasa bima ya'ifun. Aturidun an yukadzdzaballahu wa rasuluh. Hendaknya kalian mengajak bicara manusia dengan apa yang mereka bisa pahami. Apakah kalian menginginkan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya didustakan? Itu apabila kita mengucapkan suatu perkataan yang sebetulnya terlalu tinggi bagi pemahaman orang tadi. Dia bakal mengatakan, masa ayatnya seperti itu? Enggak mungkinlah ayat seperti itu. Dan masuk akal. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tingkat pemahaman dia. Masa Rasulullah SAW berkata seperti itu? Tidak masuk akal. Lah ini sendiri, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Enggak mungkin. Itu sah Rasulullah. Kenapa? Karena menyampaikan suatu perkataan yang sebenarnya betul, tapi tempatnya salah. Bukan qaulun sadid. Bukan perkataan yang tepat. Jadi yang bisa kemudian kita sampaikan pada kesempatan ini melalui Ramadan Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin.